Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man saru ala nahjihi ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddini amma ba'd. Ayyuhal fitan azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan kewajiban untuk beriman dengan semua yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mempercayai, meyakini berita dari Allah, maka kita pun wajib untuk meyakini dan mempercayai semua berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan hadisnya sahih, pemahamannya benar. Tapi kita lanjutkan. Wa min dzalika, dan di antara yang dikhabarkan oleh beliau setelah beliau kemarin membahas tentang Isra dan Mi'raj, maka beliau menyampaikan wa min dzalik, dan di antaranya, dan di antara yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, anna malakal maut, bahwasanya malaikat mencabut nyawa, malaikat kematian. Lamma jaa ila Musa, tatkala beliau itu datang kepada Nabi Musa alaihi salam, alaihi salatu wasalam, liyaqbid ruhahu, untuk mencabut nyawanya, latamahu fafaqa ainahu, Nabi Musa menamparnya, nampar malaikat sampai matanya apa ya, matanya itu berlubang, yuk ditampar ngono, terus matanya rusak. Piye ngono, bahasa Indonesia apa to ngono, lubang, masuk lubang bahasa Indonesia, lebam, lebam, enggak sekedar lebam, lebam itu kan biru ngono to. Pokoknya apa lah, pokoknya dia tamper. Faraja ila rabbihi faradda alaihi aina, malaikat itu pun datang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faradda alaihi ainahu, maka Allah mengembalikan matanya. Hadis ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, hadis ini para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, adalah salah satu hadis yang dibuat kuncingan oleh sebagian kalangan. Mereka mengatakan ulama hadis itu kurang pengawian, kurang pengawian ciri. Ini ulama hadis itu kurang pengawian, Bukhari Muslim itu kurang pengawian. Tapi menceritakan sesuatu yang gak ada manfaatnya, terus malah mengotori kehormatan Nabi, mengotori kehormatan malaikat. Ceritanya yang diceritakan oleh Imam Bukhari Muslim dalam hadis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala ngirim, mengutus malaikat maut, malaikat mencabut nyawa, untuk datang kepada Nabi Musa, yakni mencabut nyawanya. Malaikat maut ini datang dalam wujud manusia, karena malaikat itu salah satu di antara makhluk yang bisa berubah wujud, nyepo gitu ya. Yani yang bisa berubah wujud, dia datang dalam wujud manusia. Datang-datang Nabi Musa itu enggak tahu kalau dia itu adalah malaikat. Pokoknya dia datang dalam wujud manusia. Tatkala dia datang ngomong bahwasanya dia itu akan nyabut nyawanya, Nabi Musanya marah. Lah wong tokoh-tokoh Arab mateni, datang-datang mau bunuh dia. Nabi Musa itu kan tipikalnya keras. Ini tipikalnya keras. Begitu ada orang datang, orang enggak dikenal datang-datang mau mencabut nyawanya, Nabi Musa marah, maka beliau membela dirinya. Ben gak mati itu, ditamper malaikat itu, dan Nabi Musa gak tahu kalau itu malaikat. Ditamper, tamparan Nabi Musa itu kan sakti, jadi dahsyat. Sebelum beliau jadi nabi, sekali pukul orang mati. Nah ini sekali pukul, jadi mata malaikat itu sampai rusak. Ini sampai rusak. Jadi malaikat itu pun balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengatakan arsaltani ila 'abdin la yuridil maut. Ya Allah, panjenengan ngutus saya untuk mencabut nyawa orang yang enggak ingin mati. Jadi faradallahu alaihi aina, akhirnya Allah pun mengembalikan matanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadis dalam Bukhari, irji'ilai, kembalilah kepada Musa. Wa kulluhu yadh' yadahu 'ala matni tawrin falahu bima ghatta yadahu bikulli sya'ratin sana. Balik lagi kepada Nabi Musa, saiki enggak usah berwujud orang, tetap berwujud malaikat. Sekarang enggak usah berwujud orang, tetap berwujud malaikat. Datang kepada Nabi Musa, katakan, yang dikatakan kalau memang tetap mau berumur panjang, supaya meletakkan tangannya itu pada kulitnya sapi. Kulitnya sapi itu kan bulunya kecil-kecil, tipis-tipis. Lah, diletakkan tangannya pada yakni apa itu kulitnya sapi. Bulu yang tertutup oleh tangannya akan tak ganti jadi setahun. Kira-kira berapa bulu? Ono sewu. Ini oke lah pokoknya, anggaplah 1000, berarti kan 1000 tahun. Anggaplah 2000, 2000 tahun. Anggaplah 500, ya 500 tahun. Tatkala ini malaikat itu pun datang kepada Nabi Musa, sekarang berwujud apa? Malaikat. Nabi Musa tahu kalau ternyata dia malaikat maut. Baru sadar beliau kalau kemarin itu malaikat maut. Kemudian ditawarkan itu, Nabi Musa pun mengatakan, terus setelah itu ngapain? Ya setelah itu terus mati. Ini kalau kamu nutupkan itu, kemudian ini 1000 ya umurmu 1000 tahun, setelah itu ya mati. Mana Nabi Musa mengatakan, maka Nabi Musa mengatakan, ini ngono gak usah podo-podo mati ini. Ini saiki mati, sesuk mati. Sekarang mati, kapan-kapan juga mati. Sekarang aja deh kalau mau mati. Kalau memang Allah sudah menentukan nyawaku sekarang, ya sekarang aja. Kemudian beliau dicabut nyawanya oleh malaikat tersebut. Nah, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini itu dibuat bahan cemoohan oleh sebagian kalangan. Ah, lihat di situ kurang penggawean. Lah, kok koper-koperi meriwayatkan hadis semacam itu? Mosok Nabi Musa itu enggak mau mati. Lah yo masa malaikat maut itu kalah sama Nabi Musa? Masa ini, masa gitu dengan berbagai macam permasalahan. Wallahi akhwan, yang enggak duwe penggawean itu mereka. Ini bukan para ulama hadis. Pertama, yang nyeritakan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama hadis tertuduh karena dianggap kurang penggawean, sebenarnya tuduhan itu bukan kepada ulama hadis, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu kan cuma meneruskan berita. Yang menyampaikan berita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu adalah tuduhan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya, kalau kita cermati hadis itu dengan baik, kalau kita cermati hadis itu dengan baik, dengan teliti, akan kita temukan banyak sekali faedah-faedah berharga dari cerita tadi. Pertama, hadis tadi menceritakan bahwasanya malaikat maut itu kalau mau nyabut nyawa orang gak karepe dhewe, tapi atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, yakni salah satu di antara keistimewaan malaikat itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Jadi bisa berubah wujud menjadi manusia dan menjadi yang lainnya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang itu kalau akan dibunuh akan dimatikan, gitu ya. Maka dia wajib untuk membela diri sebagaimana perbuatan Nabi Musa. Yang keempat, kalau ada orang mau disakiti, mau dibunuh, kemudian dia membela diri, pembelaan diri itu kok sampai melukai yang apa? Mau mendzalimi dia, maka yakni itu tidak ada dosa dan tidak ada hukuman sebagaimana perbuatan Nabi Musa, sebagaimana yakni perbuatan Nabi Musa. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengembalikan mata malaikat tadi. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Allah itu punya hak mutlak untuk nambah umur manusia. Ini untuk nambah umur manusia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kadang-kadang dalam 1-2 kasus tertentu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan umur di luar kebiasaan. Dan memusahkan dia mau ditawari karena sampean piro umur 2000 tahun apa 1000 tahun apa itu kan di luar normal. Kalau seandainya manusia pada zaman sekarang normalkan 80, 90, 60, 70 mati. Kalau suatu ketika ada orang berumur 500 tahun, ya jangan salahkan wong itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kondisi-kondisi ini tertentu. Yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang-panjangnya umur manusia ujung-ujungnya yakni mati. Yang berikutnya, yakni orang itu yakni tidak perlu takut kepada kematian. Karena itu pasti sekarang enggak, besok, besok enggak, yakni besoknya lagi. Yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana cara kita untuk meninggal dunia. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain. Ngono kok jadi ada kurang pegawaian. Jadi itu tuh bukan kurang pegawaian. Jadi memang itulah cara Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah salah satu di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Karena ilmu kepada umat itu kadang-kadang berupa perintah, kadang-kadang berupa larangan, kadang-kadang berupa berita, kadang-kadang berupa cerita. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim itu banyak mana hukum dan ceritanya. Banyak ceritanya. Ayat yang bicara tentang masalah sholat itu berapa sih? Ini. Ayat yang bicara tentang masalah poso itu berapa? Dikit, cuma di Al-Baqarah itu tok. Ayat yang berbicara tentang masalah haji tambah dikit. Ayat yang berbicara tentang masalah perintah zakat sedikit. Ayat yang berbicara tentang masalah hukum-hukum sedikit. Makanya rata-rata kitab-kitab tafsir ahkam itu dikit-dikit, tipis-tipis. Karena sedikit. Roto-roto ayat-ayat itu kebanyakannya cerita. Cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa. Segitu diulang-ulang lagi. Ini. Cerita Nabi Adam itu kan di Al-Baqarah ada. Di Al-Araf ada. Di Al-Kahfi ada. Di yang lain ada. Nabi Musa di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Apalagi kalau cerita tentang Bani Israel. Nah, bahasa Amrek. Ini. Bani Israel itu mulai dari semua. Ini. Surat itu hampir ada. Tentang cerita tentang Bani Israel. Masalahnya sama-sama aja masalah-masalah yang itu yang dibahas. Kenapa? Karena cerita untuk diambil ibrahnya. Ini cerita itu untuk diambil ibrahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kita terima ini hadis itu apa adanya. Dan dengan gambaran tadi sebenarnya enggak ada masalah. Hanya orang-orang yang mencela, yang hatinya kotor, yang suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aja yang tidak mampu memahami hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, wa min dzalika, dan di antaranya asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Mithal khurujid dajjal, semacam keluarnya dajjal. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam. Fayaqtuluhu, lalu turunnya Isa alaihi salatu wassalam membunuh dajjal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa khurujud dabbah, dan keluarnya binatang di akhir zaman. Wa tulu'u asy-syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa asybah dzalika mimma sahhabihi an-naqlu, dan yang mirip-mirip dengan itu yang riwayatnya sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara rukun keimanan adalah percaya akan datangnya hari kiamat, bahwa dunia ini suatu ketika nanti akan Allah hancurkan. sebagaimana dulu Allah ciptakan. Dan itulah hari kiamat. Dan itu hari kiamat. Lah, hari kiamat itu pertanda berakhirnya kehidupan dunia dan pertanda awalnya kehidupan alam akhirat, alam hakiki, alam yang abadi. Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan umat untuk menyiapkan diri menghadapi hari yang besar itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda akan kedatangannya. Tanda-tanda itu ada dua. Kalau dilihat dari sisi lumrah dan tidak lumrahnya, tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada alamatul shughra dan ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat kecil, ada tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat kecil itu perkara yang lumrah terjadi. Dalam artian, ya itu manusiawi, alamiah terjadi. Melalui proses alamiah terjadi. Tanda-tanda besar, jadi tanda-tanda kecil itu alamiah dan kiamat masih jauh. Sedangkan tanda-tanda besar-besar itu adalah tanda yang gak lumrah di alam semesta, dan itu tanda hari kiamat sudah, hari kiamat sudah sangat dekat. Ada yang telah terjadi, ada yang belum terjadi. Ada yang telah terjadi dan ada yang belum terjadi. Karena tanda hari kiamat ini sudah mulai sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi sejak lahirnya Rasulullah, sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Beliau mengatakan yang pertama mauti, kematianku. Jadi begitu Rasulullah wafat itu tanda hari kiamat sudah terjadi. 1400 tahun yang lalu, bahkan diutusnya Rasulullah itu tanda hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buistu ana wasa'atu kahatain. Yani kahatain, begitu kata beliau. Tatkala saya diutus, saya dan hari kiamat itu kayak begini loh, wis mepet-pet. Ini tatkala aku diutus jadi nabi dan datangnya hari kiamat itu wis mepet. Tapi mepet sama saya kira kata kata kiamat. Ini wis 1400. Ini ke 40. 40 itu kan dari hijrah. Loh, Rasulullah kan mengatakan bi'sati. Berarti kan tambah 60. Tambah 13 tahun toh, Rasulullah Mekah kan 13 tahun. Berarti 1453 tahun yang lalu Rasulullah ngomong itu sampai sekarang. Katanya Rasulullah wis mepet sampai saiki yo. Ini durung kiamat-kiamat. Dan saya yakin masih lama. Ini gak menangi, gak menangi. Ini insyaallah yakin. Ini itu. Jadi tanda hari kiamat itu sudah mulai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tanda hari kiamat kecil. Sampai sekarang tetap ada, tetap ada, tetap ada, tetap ada. Lah, di akhir zaman nanti, semakin zaman ke belakang akan muncul tanda-tanda besar. Akan muncul tanda-tanda besar hari kiamat. Di antara tanya-tanya besar hari kiamat itu khurujud dajjal. Keluarnya ad-dajjal. Para ulama azani Allahu wa iyyakum. Ad-dajjal dalam bahasa hadis itu ada dua. Jadi ad-dajjal dalam bahasa hadis itu ada dua. Dajjal yang merupakan tanda hari kiamat kecil dan dajjal yang merupakan tanda hari kiamat besar. Dajjal yang merupakan tanda hari kiamat kecil itu para pendusta-pendusta normal. Kalau normal ya, namanya. Para pendusta-pendusta yang bisa terjadi dalam setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam mengatakan la taqumu as-sa'ah hatta yakunu kadzabuna thalathun. Yani tidak akan bangkit hari kiamat sampai akan muncul pendusta yang jumlahnya 30. Dalam sebagian riwayat hadis jalu dan salasun. Jadi pendusta yang jumlahnya 30. Semuanya ngaku nabi. Kalau begitu berarti sejak zaman Rasulullah itu wis ono tanda-tanda kiamat kecil. Apa itu? Wis ono dajjal. Sopo? Musailamatul kadzab, aswatul ansi dan macam-macamnya. Itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang ngaku jadi nabi dan dialah salah satu dari dajjal. Itu dajjal-dajjal kecil. Dajjal kecil. Kalau zaman saiki para pendusta yo dajjal. Ini zaman saiki. Para pendusta yo tukang dajjal. Lah, Di akhir zaman nanti akan ada dajjal lain, dajjal dasar besar, dajjal khusus. Dialah dajjal yang sering disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Waktu keluarnya wis dekat. Tapi dekatnya berapa tahun lagi saya enggak tahu. Karena tanda-tandanya, tanda-tanda alamnya sudah dekat sekali. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa antara zaman beliau sampai nanti datangnya hari kiamat itu akan melewati lima masa. Masa yang pertama, masa kenabian. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, masa kenabian. Setelah habisnya masa kenabian akan muncul masa kekhilafahan ala manhaj nubuwah yang sesuai dengan zaman kenabian. Habisnya masa itu akan muncul para raja-raja yang adud, yang tukang gigit. Yo api tapi yo kadang-kadang ono nyelanai. Yo kadang-kadang nyokotan, yo gigitan. Setelah itu akan muncul para raja-raja yang zalim. Hatinya hati iblis, badannya badan manusia. Penguasa-penguasa yang zalim. Setelah itu masa itu akan berakhir dan akan muncul kembali zaman kayak zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau kita rentet alam, masa kenabian wafat, Rasulullah hilang di tahun, habis di tahun 11. Di tahun 11, bulan Rabiul Awal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kekhilafahan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kekhalifahan setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Berarti kan siapa khalifah yang meninggal dunia di tahun 41? Kan beliau meninggal dunia tahun 11. 30 tahun kemudian kan 41. Siapa khalifah yang meninggal dunia di tahun 41? Hasan. Kekhilafahan berakhir di tangan Ali kemudian Hasan. Kenapa Hasan enggak sering disebut-sebut? Kekhilafahannya terlalu pendek, cuma 6 bulan. Setelah itu akan muncul para raja yang baik, muslim, tapi ada titik-titik kedoliman. Itu yang digambarkan Rasulullah, nyokotan. Mek nyokot tok gak naper. Jadi gak sampai berbuat dolim, nyokot. Jadi itu, ya itulah mulai sejak zaman para raja-raja muslim setelah itu. Ada beberapa orang yang dikecualikan, itu jelas. Namanya roto-roto elek, sing api 1-2 itu kan wajar toh. Jadi kayak Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, itu rata-rata manusia-manusia mulia. Tapi secara umum, jadi para raja pada waktu itu adalah semacam tadi. Raja-raja Muslim, khilafah Islam telah hancur. Sekarang dunia sedang dikendalikan oleh kekuatan diktator. Dunia sedang dikendalikan oleh kekuatan durjana. Hatinya hati iblis, badannya badan manusia. Yang ngomong begini bukan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati mereka hati setan, badannya manusia. Bahasanya Rasulullah ngeri loh. Kalau kita membahasakan orang kan yakni domba, serigala berbulu domba. Mending serigala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sama setan. Jadi hati ini aku setan, tapi badannya manusia. Dan kayaknya kok itu zaman kita. Kayaknya itu zaman kita. Setelah zaman ini, Rasulullah SAW mengatakan akan muncul kembali masa pemerintahan yang masa itu kayak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pasti. Itu pasti. Dan tidak mungkin tidak. Pasti akan terjadi. Hanya tugas kita itu mempercepat masa itu datang. Lah, mempercepat masa itu datang itu bagaimana para ibu-ibu azan ya Allah wa iyyakum? Masa itu datang itu anugerah, hadiah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita Allah akan memperbaiki penguasa kita. Wa kadzalika nuwalli ba'dakum adibun. Jadi sebagianlah kami memberikan pemimpin kalian atas amal yang kalian lakukan dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa para ulama, kama takunu yuwalla 'alaikum. Sebagaimana kalian semacam itu, maka demikianlah pemimpin kalian. Kalau kita itu saya model tikus, ya dipimpin tikus. Mungkin tidak di macan, pimpinannya ya macan. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi tugas kita itu adalah intan surullaha yang surukum. Jika kalian menolong agamanya, Allah akan menolong jadi kalian. Jadi dalam bahasa sebagian tokoh modern, jadi aqimu daulatal islami fi kulubikum aqamahallahu fi ardikum. Tegakkan negara Islam di hati kalian masing-masing, niscaya Allah akan menegakkan negeri Islam di bumi kalian. Maka jangan mimpi kalau ini Islam akan tegak di bumi ini sebelum Islam tegak di hati kita masing-masing. Jadi hati kita masing-masing. Ngomong-ngomong kok nomor-nomor. Ya, kembali pada masalah tadi. Lah, pemimpin akhir zaman nanti para sahabat sekalian yang akan menegakkan kembali negeri Islam kayak zaman Khulafaur Rasyidin. Ini kelas dunia ya, bukan kelas negeri-negeri, tapi kelas dunia. Salah satu di antara yang paling disebut-sebut oleh Rasulullah siapa? Al-Imamul Mahdi. Al-Imamul Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi yang di zaman beliau nantilah manusia itu penuh dengan kedamaian. Sampai enggak ada orang miskin. Beliau itu sampai bagi-bagi emas, bagi-bagi duit ku kono wong gelem. Kanggo apa emas? Untuk apa uang? Saking makmurnya dunia pada nyanyi pada waktu itu. Saat itulah Allah mengeluarkan Dajjal. Saat itu yakni Allah mengeluarkan Dajjal. Dajjal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal itu manusia, salah satu dari anak keturunan Adam. Tapi sampeyan aja takon bapak sapa, ibu aku ora ngerti. Ibu sapa aku ya ora ngerti. Tapi yang jelas sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Imam Muslim meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari beliau adalah salah satu di antara pendeta Nasrani. Pelaut. Pada waktu masuk Islam, beliau cerita, ya Rasulullah, dulu pada waktu aku masih Nasrani, saya pernah melaut. Kapal saya terhempas oleh badai. Kami terdampar di sebuah pulau. Saya masuk ke pulau itu. Di dalam pulau itu aku ketemu dengan makhluk aneh. Iso ngomong, tapi gak jelas binatang apa wong. Dia itu binatang apa orang. Dan saya gak tahu mana depan, mana belakang. Jadi mana bagian belakangnya, mana bagian depannya. Karena seluruh tubuh ditutupi oleh rambut. Dia mengenalkan diri. Saya Jathatha. Saya Jathatha. Gitu ya. Apakah? Ini kamu datang dari mana? Saya datang dari Jaziratul Arab. Masuklah terus ke pulau ini. Kamu nanti akan mendapati sebuah gedung. Masuklah ke dalamnya. Kamu akan mendapati ketemu dengan manusia. Ini. Tapi Madari masuk. Yuk kak Udi ngono bareng masuk itu ketemu dengan makhluk itu. Makhluknya besar, jadi rambutnya keriting, matanya satu terantai. Jadi di rantai. Jadi ditanya, kamu datang dari mana? Dari Jazirah Arab. Nabi yang akhir zaman sudah diutus, sudah ngono. Jadi kemudian dia cerita. Ini cerita. Nah, salah satunya dia tanya, kamu pernah tahu ini Buhairah Tabariyah? Ini laut kecil Tiberias, sungai Tiberias. Tahu? Ini airnya masih banyak. Masih. Ini ya. Nanti kalau sungai Tiberias itu airnya habis, aku keluar. Nanti sungai Tiberias itu kalau airnya habis, aku akan keluar. Atimim Ad-Dari tidak menceritakan bagaimana dia bisa pulang kembali dari pulau itu. Yang penting Rasulullah SAW di akhir cerita mengatakan, dialah Ad-Dajjal. Orang yang kamu temui itu adalah Ad-Dajjal. Berarti Dajjal sejak zaman Rasulullah sudah ada. Sudah ada dan wis gedhi gak bayi. Yo, wis gedhi. Santai. Ini wis gedhi. Ini gak bayi. Kalau ada orang ngomong, "Ustaz, itu di mana? Di pulau mana? Wong NASA nyari gak ketemu-ketemu." Emang punya kuasa apa NASA? Kalau Allah sudah berkehendak untuk menyembunyikan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menghoibkan satu pulau, punya kuasa apa NASA untuk mencari sesuatu yang Allah hoibkan? Jangankan NASA, Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang gak kedeteksi. Padahal itu lebih dahsyat. Insyaallah nanti kita ceritakan. Ini. Itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal, itulah Ad-Dajjal. Dajjal itu keluar nunggu. Kapan isem itu? Dan Dajjal itu akan keluar kalau di mimbar-mimbar Jumat wis tidak banyak lagi disebut-sebut Dajjal. Jadi ini khotib itu ini masih sering memperingatkan umat dari bahayanya Dajjal sampai matur suwun. Ini Dajjal gak metu-metu gara-gara khotib itu. Ini karena ini salah Rasulullah SAW mengatakan Dajjal nanti akan keluar saat mimbar-mimbar Jumat sudah tidak lagi mengingatkan tentang Dajjal. Ini tidak ada lagi sudah peringatan kepada umat tentang Dajjal. Lah, kalau nanti Dajjal itu ini keluar, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dia nanti akan keluar di akhir zaman. Dia tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Tahun yang pertama ya, tahun yang pertama. 40 hari. Hari yang pertama kayak setahun. Maksudnya dari mulai matahari terbit sampai matahari terbit kembali itu setahun. Hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak sepekan, sejumat dalam bahasa hadis. Hari keempat dan berikutnya kayak hari-hari biasa. Berarti berapa hari? Setahun dua bulanan. Setahun tiga bulan. Ya, sekitar itulah. Jadi waktunya Dajjal dan dia akan mampu keliling dunia. Karena mempunyai kecepatan kayak angin, mampu keliling dunia, semua daerah akan dia masuki kecuali Mekah dan Madinah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, tidak bisa ini untuk dimasuki oleh Dajjal. Dan itu adalah fitnah yang paling dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendengar kalau Dajjal sudah keluar, jangan ada yang keluar rumah. Tetap di dalam, jangan sampai nonton. Lihat kepingin meru Dajjal itu kayak apa. Jadi, kenapa tidak ada seorang pun yang melihat Dajjal kecuali akan terpedaya dan menjadi pengikutnya. Saking dahsyatnya. Bagaimana tidak dahsyat? Mempunyai kekuasaan hampir kayak alam, yakni kayak pencipta alam semesta. Langit suruh turun hujan dan mendok. Bumi kering kerontang, tumbuh. Bumi yang hijau-hijau kering, langsung. Ini siapa orang yang tidak terpedaya dengan kekuatan? Ini semacam itu. Untuk menjauh. Bahkan pada zaman beliau, Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman, orang yang punya ilmu dan mukmin, kalau mendengar Dajjal keluar, kemudian istri-istrinya, anak-anak, ibu nonton yuk. Itu dia akan sampai tega ngikat istri dan anaknya di tiang rumah biar gak keluar. Karena kalau sudah ketung keluar, akan sulit untuk menghindar dari fitnahnya Dajjal. Itu Dajjal. Saat Dajjal itu keluar, dan Dajjal itu keluar para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, tanda alamnya dua. Satu, sungai Tiberias kering. Yang kedua, orang-orang Yahudi mengumpul di satu tempat. Dan dua tanda alam ini sudah mendekat. Sungai Tiberias yang sekarang masuk di kawasan Israel dan Palestina, Bahirah atau Baria, itu airnya nyusut. Ya, habisnya kapan? Pokoknya airnya nyusut. Yang kedua, orang-orang Yahudi sekarang berjuang menyatu di satu tempat. Yahudi Australia, Yahudi Amerika, Yahudi Inggris, Yahudi apa, kepinginnya mereka akan menyatu di satu tempat. Kalau dua itu sudah terwujud, maka nanti Dajjal akan keluar. Karena kata Rasulullah SAW, kala dia keluar, dia akan diikuti oleh 70 ribu orang-orang Yahudi Asfar. Mana Aswan? Iran sekarang. Jadi Iran sekarang. Kenapa? Karena Syiah, kalau Yahudi itu kan saudara kembar. Ini saudara saudara kembar. Benar. Jadi saudara kembar. Lah, para ikhwan azani Allah jadi wa iyyakum. Jadi para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Tatkala itulah kemudian turunnya siapa? Allah turunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam fa yaqtulu. Ini tatkala itu Nabi Isa turun. Karena Nabi Isa sekarang kan belum mati. Nabi Isa sekarang kan belum mati. Nabi Isa itu makhluk yang Allah berikan umur khusus. Ini beliau lahir sebelum Rasulullah, tapi sampai sekarang belum meninggal dunia. Hidupnya di langit lagi. Hidupnya di langit yang keempat. Ini di langit ketiga atau keempat itu di langit. Nanti di akhir zaman beliau akan Allah turunkan ke muka bumi sebagai umatnya Rasulullah, bukan sebagai seorang nabi. Nabi Isa itu salah satu dari sahabatnya Rasulullah. Kenapa? Karena pengertian sahabat itu kan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah meskipun sebentar dan beriman kepadanya dan mati dalam kondisi mukmin. Nah, Nabi Isa kan benar. Beliau itu pernah ketemu dengan Rasulullah pada waktu Rasulullah masih hidup. Kapan? Isra dan Mi'raj. Meskipun cuma sebentar. Pada waktu Isra dan Mi'raj itu Nabi Isa kan ngomong, marhaban bi akhil karim wa nabiyil karim. Selamat datang saudaraku yang mulia dan seorang nabi yang mulia. Berarti bisa percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia nanti akan meninggal dunia dalam kondisi mukmin. Berarti Nabi Isa itu salah satu sahabat. Oleh karena itu kalau sebagian para ulama mengatakan sahabat Rasulullah yang paling utama itu Isa bin Maryam. Tapi kenapa kok sering disebut-sebut? Kan enggak pernah bareng sama Rasulullah hidup di dunia sehingga enggak pernah disebut-sebut. Tapi kalau mau yakni ditegaskan, sahabat Rasulullah yang paling mulia siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nanti di akhir zaman dia akan turun. Sebutkan dalam beberapa riwayat turun pegangan dengan dua sayap malaikat. Turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Di menara putih Al-Manaratul Bayda di arah timur Damaskus, Suriah sekarang. Ini turun dan dia itu akan bergabung dengan Imam Mahdi. Akan bergabung dengan Imam Mahdi sebagai makmum, kadang-kadang sebagai imam. Jadi dengan Imam Mahdi. Tatkala itulah beliau salah satu di antara tugasnya Nabi Isa alaihi salam adalah mencari dan membunuh Dajjal. Di akhir zaman nanti Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan turun. Jadi beliau itu yaksirus sani wa yaqtulul khanazir wa yadhul jizyah. Beliau itu akan menghancurkan semua salib. Beliau nanti akan turun membunuh semua babi dan akan menghilangkan jizyah. Apa makna menghilangkan jizyah? Kalau di zaman sekarang orang kafir, yakni kalau ada pemerintahan muslim itu kan diberi tiga pilihan. Masuk Islam jadi saudara. Kalau enggak mau maka bayar jizyah dan kalian tetap berada di agama kalian tapi kami jamin keamanan. Kalau dua-duanya enggak mau ya taruhannya perang. Gitu. Lah, di zaman Nabi Isa pilihan yang kedua ini dibuang. Nanti di zaman Nabi Isa turun, pilihan yang kedua ini dihilangkan. Tinggal dua. Masuk Islam atau perang? Ya, masuk Islam atau perang? Tidak ada kata bayar jizyah. Di akhir zaman, yakni nanti. Salah satu di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah mencait dan membunuh Dajjal. Dan akhirnya Nabi yakni Dajjal itu terbunuh di Babulut, di Pintulut, di daerah Syam. Terbunuhnya, yakni Dajjal. Setelah terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Itu pendapat yang lebih rajih dalam masalah itu. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah 40 tahun itu umur Isa total ataukah itu umur beliau setelah yakni terbunuhnya Dajjal? Setelah yakni terbunuhnya Dajjal. ini dalam syarah Syaikh Utsaimin di Ulumatul Itiqad ini beliau mengatakan warwa Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud anna Isa yabqa ba'da qadri Dajjal 40 sana. Bahwa Nabi Isa itu tetap tinggal di muka bumi setelah terbunuhnya Dajjal 40 tahun kemudian beliau meninggal yakni dunia. Dan ini pendapat yang lebih rajih. Meskipun sebagian ulama mengatakan 40 tahun itu umurnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa telah diangkat ke langit umurnya berapa? 33. Itu sehingga sebagian ulama mengatakan nanti Nabi Isa kalau turun umurnya tinggal 7 tahun. Tapi pendapat yang lebih kuat umur beliau nanti setelah turun bahkan setelah terbunuhnya Dajjal itu 40 tahun. Hadis ini yang sering saya gunakan untuk mendustakan berita sebagian orang yang mengatakan dunia ini umurnya hanya 1500 tahun setelah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi umurnya dunia ini 1500 tahun setelah diutusnya Rasulullah. Berarti kada piro? Kok 60 piye? Sekarang kan 1440 itu kan dari hijrah. Berarti ditambah 13 tahun 1453. Berarti kare piro? Kare 47 tahun kiamat. Apa yo? Deket banget lah anakku lah. Ini zaman ini kiamat. Ini. Itu wallahi ikhwan dusta. Dusta meskipun dia berhujjah katanya itu hadis katanya tidak ada pengennya. Pertama, umur Nabi Isa 40 tahun. Sebelum Nabi Isa turun, itu seono Imam Mahdi, seono Dajjal. Ini ada ya Ajud dan Ma'jud. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, itu masih ada rentetan ke belakangnya. Masih ada rentetan ini di belakangnya panjang. Padahal antara kita dengan Imam Mahdi kira-kira berapa tahun lagi? Embung mati selama sejak koyong ini. Mungkinkah dalam kondisi semacam ini yang kaum muslimin berkubang dengan kesyirikan? Berkubang dengan kemaksiatan? Berkubang dengan kebid'ahan? Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memunculkan Al-Mahdiyul Muntadhar. Tiba-tiba memunculkan Imam Mahdi. Sangat sulit. Ini dalam kondisi semacam ini karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjanjikan kemenangan, menjanjikan kejayaan itu syaratnya satu, intansurullah yang surkum. Intansurullah ini yang surkum, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ini menolong kalian. Wallahu alam. Bisa adapun dikatakan para ulama itu bahwasanya kiamat sudah dekat. Iya, dari zaman Rasulullah pun sudah dekat. Tapi 1400 tahun yang lalu ya semacam ini. Sebagian tanda-tanda kecilnya aja belum muncul. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta ta'ud jaziratul Arab burujaw wa anhara." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai negeri Arab, jaziratul Arab, Mekah, Madinah, sekitarnya itu buruj, ijuruyuruyu. Wa anhara, dan banyak anak sungai mengalir. Saya kini izin dengan umroh, isek pasir, apa wis kaya Indonesia? Yo, isek pasir, meskipun wis kaya roto-roto ijo titik-titik. Wis beda. Kita umroh 5 tahun, 6 tahun yang lalu, dengan umroh terakhir itu, terasa beda sudah. Itu menunjukkan bahwa wajahnya tanda itu sudah mendekat. Tapi belum. Rasulullah mengatakan muruj. Muruj itu ya, pohon banyak, kayak hutan-hutan, taman-taman. Ayo kaya Indonesia lah. Ini kaya ini Indonesia. Kira-kira berapa tahun lagi Saudi ke Indonesia alami? Ya mbok, ini banyak sungai mengalir, ono Bengawan Solo, ono Solo mana-mana. Bengawan Solo dipindah di Mekah, mana? Ini kapan itu? Wallahu alam, dan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, itu masih tanda kecil. Itu masih tanda kecil. Tanda-tanda hari kecil kiamat itu masih banyak yang belum muncul. Rasulullah SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada orang sini dengan ajaran. Sampai orang lewat itu gak wani negur. Dia ngomong, mas mbak minggir po'o, harfi lewat ngaku wong. Di tengah. Harfi ngomong mobil, ngomong ngunuan, di tengah jalan. Mas mbak minggir po'o, tengah pinggir jalan, ojo tengah jalan. Ini, ganggu orang lewat. Zaman itu sudah muncul sekarang. Seisin. Tanda-tanda kiamat kecilnya aja masih beberapa yang belum muncul. Maka kalau diyakinkan, dipastikan kiamat akan datang 47 tahun lagi. Itu bagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu as-sa'ah idza kana fil ardi man qala Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat kalau di bumi ini masih ada orang mengatakan Allahu Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, akan ada suatu ketika nanti orang itu yang punya keimanan dalam hatinya melihat semua orang kafir, dia itu ingin mendakwahkan imannya, itu bingung bagaimana cara ngomongi, maka dia itu saking bingungi naik ke atas menara tinggi, kemudian dia teriak, yakni azan, azan. Pada waktu azan, setelah saya azan itu dia turun, datanglah mbah-mbah, mbah-mbah sepuh, dia mengatakan, nak, sing sampean waca mau apa? Kayaknya dulu pada waktu mbah ini kecil pernah mendengar suara kayak begitu. Lihat tadi sini, kayaknya dulu pada waktu mbah ini masih kecil pernah mendengar suara yang kamu katakan tadi, iku ku suara apa? Itu umur mbah iku piro kira-kira? Jadi para wa tanazzani Allah wa iyyakum, klaim bahwasanya kiamat akan terjadi 47 tahun lagi itu dusta. Ini saya pertahankan ini dusta. Kenapa? Masa ini kalau anakku menangi kiamat? Ini. Masa ini kalau anak sampean menangi kiamat? Ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang paling jelek itu dua. Salah satunya orang yang masih hidup tatkala kiamat datang. Itu adalah makhluk yang paling jelek. Jadi itu Isa alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian beliau akan punya kisah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kisahnya pada waktu yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, sallallahu wa sallam wa baraka ma'amad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.